Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Fahdil azzatimullah. Pada pertemuan yang lalu, setelah kita baca hadis Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sahihain yang menjelaskan tentang perumpamaan umat ini dan perumpamaan ahli kitab al-Yahud wa Nasar, yang kesimpulannya bahwasanya umat ini aqallu amalan wa aktsaru ajra, lebih sedikit amalnya namun lebih banyak pahalanya. Sementara umat-umat yang terdahulu aktsaru amalan wa aqallu ajra, lebih banyak amalnya namun lebih sedikit pahalanya. Dalam hadis ini pula yang penting azzaullah menjelaskan kepada kita tartibul umam, tartib urutan-urutan umat. Nampak di sini bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirul umam, sebagai umat yang terakhir, di mana mereka melakukan pekerjaan dari mulai asar sampai tenggelamnya matahari. Mereka sebagai umat yang terakhir secara tadi. Dan menunjukkan pula yang mengatakan Rasulullah muddatu hadhihi ummah, masa waktu umat ini lebih pendek daripada umat-umat yang sebelumnya. Oleh yang sebelumnya al-Yahud dari mulai pagi sampai siang, al-Nasar dari pertengahan siang sampai asar, lama waktunya, panjang waktunya. Sementara umat ini dari mulai pada asar sampai tenggelamnya matahari, sehingga masa umat ini lebih singkat dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Juga umat ini akhir umam, lebih umat yang terakhir. Berkaitan dengan umat ini sebagai umat yang terakhir, disinggung dalam hadis yang setelahnya. Kita lihat qala al-muallif rahimahullah wa fihi aydan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan padanya juga, yakni di sahihain, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, adallallahu anil jum'ati man kana qablana. Allah subhanahu wa ta'ala menyesatkan dari hari Jumat umat-umat sebelum kita. Artinya umat-umat yang sebelum kita tidak diberi petunjuk untuk hari Jumat. Fakana lil yahudi yaum as-sabt, maka orang-orang Yahudi mendapatkan hari Sabtu. Mereka memilih hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, sementara kaum Nasara hari Ahad. Faja Allahu bina, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kita. Fahadana li yaumil jum'ah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menunjuki kita untuk hari Jumat. Maka Sabtu untuk Yahudi, Nasara, Ahad untuk Nasara, sementara Jumat untuk kaum muslimin. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Maka begitulah kondisi mereka, al-Yahud wa Nasara, tab'un lana yaumal qiyamah, akan mengikuti kita nanti di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Kita ini sebagai umat terakhir dari ahli dunia. Wal awwaluna yaumal qiyamah. Namun umat yang pertama di hari kiamat. Intaha. Yang diinginkan khonatina azzakumullah dengan riwayat ini, riwayat ini menjelaskan kepada kita keutamaan muslimin min wajhain, menunjukkan keutamaan muslimin dari dua sisi dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Yang pertama, yang pertama dari sisi kaum muslimin mendapatkan yaumul jum'ah. Sementara orang-orang Yahudi hari Sabtu dan Nasara hari Ahad. Sangat nampak keutamaan ini dari lafaz yang pertama itu, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Memang dengan sengaja Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hari Jumat untuk kaum muslimin. Tidak diperuntukkan untuk umat-umat yang sebelumnya, padahal mereka lebih dahulu daripada kita. Al-Yahud wa Nasara lebih dahulu daripada kita. Sisi yang kedua ialah lafaz terakhir riwayat ini, nahnul akhiruna min ahli dunia wal awwaluna yaumal qiyamah. Kami adalah umat yang terakhir di dunia ini, namun yang pertama di akhirat nanti. Disebutkan maknanya oleh para ulama, pengertian nahnul akhirun, bahwasanya kami sebagai umat yang terakhir, ai al akhiruna zamanan, yang terakhir waktunya, masanya, sebagai umat yang terakhir. Wal awwaluna yaumal qiyamah, dan yang pertama dari kiamat. Disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz wa nahnu sabiqun, wa nahnu sabiqun, dan kami adalah umat yang mendahului. Maksudnya ikhwanatina azzakumullah, umat ini sebagai umat yang awal di hari kiamat nanti, yang mendahului di hari kiamat nanti. Ai awwalu man yuhsyar, yang kali pertama dibangkitkan. Wa awwalu man yuhasab, yang kali pertama dihisab. Yang kali pertama dihisab. Wa awwalu man yuqda bainahum, wa awwalu man yuqda bainahum, dan yang kali pertama diputuskan perkaranya. Jadi yang pertama kali dibangkitkan dari mahsyar mahsyar, yang kali pertama dihisab, yang kali pertama diputuskan perkaranya. Dan yang keempat, wa awwalu man yadkhulul jannah. Wa awwalu man yadkhulul jannah, dan yang kali pertama masuk ke dalam surga. Paham ya? Ini pengertian al-awwalun yaumul qiyamah. Kita sebagai umat yang terakhir masanya, tapi yang kali pertama nanti di hari kiamat. Yang pertama dibangkitkan, yang pertama dihisab, yang pertama diputuskan, yang pertama masuk ke dalam surga. Sementara umat-umat yang lainnya mengikuti kita. Setelah kita dibangkitkan, baru umat yang lain menyusul. Setelah kita dihisab, umat yang lain menyusul. Setelah kita diputuskan, yang lainnya menyusul. Setelah kita semuanya masuk ke dalam surga, baru umat-umat yang lainnya masuk ke dalam surga. Ini dikuatkan dengan hadis Hudzaifah. Dikuatkan dengan hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim. Lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhiruna min ahli dunia. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Wal awwaluna yawmal qiyamah. Wal awwaluna yawmal qiyamah. Al-maqdi lahum qablal khalaiq. Al-maqdi lahum qablal khalaiq. Ini lafadznya. Yang artinya, kami adalah umat yang terakhir dari penghuni dunia ini, namun umat yang awal di hari kiamat nanti, yang diputuskan perkara-perkaranya sebelum semua makhluk. Al-maqdi lahum qablal khalaiq. Yang diputuskan semua perkaranya sebelum makhluk-makhluk yang lain. Naam. Dengan makna yang semacam ini, qanatina azzakumullah, sangat jelas maksud ucapannya Rasul, wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Demikianlah mereka al-Yahud wa Nasara mengikuti kita nanti di hari kiamat. Sebab kita yang pertama, mereka yang di belakang. Bagaimana terangkan tadi, kita yang kali pertama dibangkitkan, mereka mengikuti. Kali pertama dihisab, mereka mengikuti. Kali pertama diputuskan perkaranya, mereka mengikuti. Yang kali pertama masuk dalam surga, mereka mengikuti. Taba'un lana yaumal qiyam. Disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam lafaz yang lain, lafaznya Imam Bukhari, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Fannasu lana fihi tab'un." Fannasu lana fihi tab'un. Al-Yahudu ghadan wan nasara ba'da ghadin. Umat manusia mengikuti kita. Umat manusia mengikuti kita dalam masalah hari. Orang-orang Yahudi besok, ini hari Sabtu, sementara orang-orang Nasara lusanya, setelah besok, lusanya hari Ahad. Sehingga Jumat dulu, baru kemudian Sabtu, baru kemudian Ahad. Maka kita yang lebih dahulu, baru orang Yahudi, baru orang Nasrani. Demikian bukan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Maka ikhwanatina azzakumullah, sangat jelas hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan umat ini dibandingkan dengan umat-umat yang sebelumnya. Paham? Dengan umat-umat yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Kita dikasih anugerah hari Jumat. Dan kita adalah umat yang pertama yang didahulukan nanti dari kiamat. Allahul musta'an. Qala rahimahullahu ta'ala wa fihi ta'liqan 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan padanya secara ta'liq, secara mu'allaq. Mu'allaq itu tidak disebutkan sanadnya. 'Ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Annahu qal, bahwasanya beliau bersabda, ahabbu dini ilallah, ahabbu dini ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-hanifiyatus samhah. Al-hanifiyah, yang hanif, ay hanifun fit tauhid, yang lurus tauhidnya. As-samhah, yang mudah, ay samhatun fi ahkamih, mudah terkait dengan hukum-hukum syariatnya. Al-hanifiyah ay fi tauhid, as-samhah yang mudah ay fi ahkam. Intaha. Hadis ini khana bin a'azzakumullah datang dari beberapa orang sahabat. Yang pertama dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Imam Ahmad, akhrajahu Ahmad, juga al-Imam al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Al-Imam al-Bukhari di Adabul Mufrad, juga Abad ibn Humaid dalam Al-Muntakhab. Abad ibn Humaid dalam Al-Muntakhab. Min tariqi Yazid ibn Harun. Min tariqi Yazid ibn Harun. Qala akhbarana ibn Ishaq. An Dawud ibn al-Husayn. An Dawud ibn al-Husayn. An Ikrimah an ibn Abbas. Dari jalur Yazid bin Harun, dari Ibnu Ishaq, an dari Dawud bin Husain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Di dalamnya ada an anatu Ibnu Ishaq. Di situ ada rawi yang bernama Ibnu Ishaq, yakni Muhammad bin Ishaq, sahibu sirah wal maghazi. Waqad an'an, dia seorang mudallis yang suka menyamarkan hadis, dan dia menyebutkan dengan an'anah, an Dawud ibn Husain, sehingga dhaif. Namun memiliki banyak penguat. Datang yang kedua dari hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari jalur min tariq Abdurrahman bin Abi Zinad. Min tariq Abdurrahman bin Abi Zinad. An abihi, an Urwah, an Aisyah. Dari jalur Abdurrahman bin Abi Zinad, dari bapaknya Abu Zinad, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, binahwih, dengan lafaz yang semakna. Wa hadza isnadun qawi, hadisnya Aisyah ini sanadnya qawi, sanadnya kuat ya. Juga dikuatkan oleh hadis Abu Umamah, dikuatkan dengan hadis Abu Umamah Al-Bahili yang ketiga. Abu Umamah Al-Bahili dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tabrani, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Al-Tabrani, wa isnaduhu dhaif, namun sanadnya lemah. Padanya ada rawi yang bernama Ali ibn Yazid Al-Alhani. Ali ibn Yazid Al-Alhani, dia dhaif. Juga Al-Qasim bin Abdul Rahman Asy-Syami, Al-Qasim bin Abdul Rahman Asy-Syami, dia dhaif. Namun dikuatkan dengan sebelumnya. Juga dikuatkan dengan hadis Jabir bin Abdullah. Dikuatkan oleh hadis Jabir bin Abdullah. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam tarikh Baghdad. Wa sanaduhu dhaif, namun syaratnya juga baik. Padanya ada Abu Zubair, Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Disanatnya ada rawi yang bernama Abu Zubair Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Dia mutallif, suka menyamarkan hadis dan meriwayatkan dengan an. Juga dikuatkan oleh Mursal Habib bin Abi Thabit. Dikuatkan oleh Mursal Habib ibn Abi Thabit. Mursalnya Habib bin Abi Thabit dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat. Dikeluarkan oleh Ibn Sa'ad dalam Tabaqat di sanadin sahih, dengan sanadin sahih sampai kepada Habib bin Abi Thabit. Itu namanya Mursal Sahih. Maka yang dinasihatkan dengan beberapa penguat-penguat yang ada, hadis ini sahih yakinan, dinyatakan sahih secara meyakinkan. Nah, barakallahu. Hadis ini yang dinasihatkan Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya agama Islam ialah ahabbul adyan ilallah, agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab agama ini yang paling dicintai oleh Allah dikarenakan agama ini agama hanifiyah dan samhah, memiliki dua kriteria dasar. Memiliki dua kriteria dasar. Yang pertama disebut dengan hanifiyah, agama hanifiyah, agama hanif yang lurus, yakni dalam perkara akidahnya, bersih akidahnya, bersih tauhidnya dari kotoran-kotoran syirik, dari kotoran-kotoran kekufuran. Al-hanifiyah itu merupakan milah Ibrahim, merupakan milah agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan agama para nabi al-mursalin. Al-hanifiyah yang lurus agamanya, lurus akidah, secara akidah, secara tauhid bersih. Yang kedua samhatun, agamanya mudah. Samha aisyahlah, mudah, maksudnya fil ahkam, mudah terkait dengan masalah hukum-hukum syar'i. Agamanya mudah, hukumnya mudah. Dan itu merupakan ciri khasnya agama Islam. agama yang mudah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menyatakan, innat dina yusrun. Ringkas. Katanya Rasul, innat dina yusrun. Sesungguhnya agama ini mudah. Mudah. Dikeluarkan dari Imam Bukhari. Naam. Juga banyak perbincangan azab Allah, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kemudahan Islam ini. Allah menghendaki kemudahan pada umat ini dan menghendaki kesulitan pada umat ini. Seperti ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah yang terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali dia mampu. Juga qauluhu ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah semampu kalian. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya, wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj. Allah tidak menjadikan pada agama ini rafadz. Al-Hajj ayat yang ke-78. Juga Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaykum min haraj. Di Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj. Allah tabaraka wa ta'ala tidak menghendaki kesusahan pada kalian. Nah, juga yang di Al-Baqarah, yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Al-Baqarah 185. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Ini semua ayat Al-Quran yang menerangkan kepada kita yang berhati-hati azzatullah, agama ini mudah, sangat mudah, tidak ada yang berat. Secara perintah-perintah yang kita diminta untuk mengerjakannya dikembalikan pada kemampuan kita. Fattakullah wa mata'atuh. Laikallahu wa mata'atuh. Mudah. Dan ketika terjadi al-masyakrah, perkara-perkara yang memberatkan umat dalam menjalankan Islam ini, Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Rasulnya SAW memberikan rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan dalam menjalankan. Maka ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi itu sebagai dalil untuk qaidah fiqh yang sangat besar, yaitu al-masyakrah tajlibut taysir. Al-masyakrah tajlibut taysir. Ini dalilnya, ayat-ayatnya dan juga hadisnya. Al-masyakrah yang namanya perkara yang memberatkan, yang menyusahkan, tajlibut taysir akan mendatangkan kemudahan dalam Islam. Berat mengerjakannya dikasih kemudahan. Itu Islam, dari yang berat, dari yang susah. Beda dengan umat-umat yang sebelumnya, sangat susah, sangat berat. Kepengen taubat, harus berhenti. Luar biasa. Sementara umat ini sangat mudah dalam mengerjakan agama Allah, rukhsah agama sangat banyak. Rukhsah dalam wudu, rukhsah dalam sholat, rukhsah dalam zakat, rukhsah dalam puasa, rukhsah dalam haji. Rukhsah kathira. Sangat banyak yang namanya rukhsah yang ada. Karena kalau kita perhatikan semua bimbingan-bimbingan agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kamu akan mendapati sangat mudah, sangat mencintai, sangat ringan. Salat yang wajib hanya 5 waktu dalam sehari. Yang wajib. Yang namanya puasa yang wajib, puasa Ramadan dalam tahun cuma 1 bulan. Yang namanya zakat, tidak semua zakat diwajibkan, tidak semua harta diwajibkan zakat. Hanya beberapa jenis harta saja yang zakat. Itu pun pada umumnya menggunakan nisab dan satu haul. Ada nisabnya, ada haulnya. Dan ketika ada harta yang wajib dizakati yang mencapai nifas, mencapai haus, yang dikeluarkan persengaringan 2.5% darahnya. Yang namanya haji, semua hidup cuma sekali, cuma sekali. Sengaringannya itu pun dipenuhi dengan berbagai macam keringanan-keringanan. Orang sholat tidak mau berdiri dengan cara duduk. Duduk tidak mampu dengan cara berbaring. Baring tidak mampu dengan cara isyarat. Juga tidak mampu disolatkan. Mati ya. Nah ya, orang yang berpuasa, musafir dikasih rukhsah. Orang yang sakit dikasih rukhsah. Perempuan yang hamil yang menyusui dikasih rukhsah. Orang tua yang sepuh tidak kuat puasa dikasih rukhsah. Sekian banyak rukhsah yang ada. Sama begitu pula masalah haji, masalah hukum-hukum yang lain, terlalu banyak kemudahan-kemudahan dalam Islam. Inna dina yusrun, agama ini mudah. Itu kalau dijalankan sesuai dengan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Yang membuat berat ialah banyaknya penambahan-penambahan pada agama ini yang tidak ada pada agama tersebut, atau mengada-adakan cara-cara tersendiri yang tidak dicontohkan pada agama tersebut, baik jumlahnya, keitiahnya, jenisnya, ukurannya, kadarnya, waktunya, tempatnya. Penambahan-penambahan semacam itulah yang membuat umat Islam merasa berat untuk mengerjakan Islamnya, dikarenakan ulah-ulah orang-orangnya sendiri. Padahal Islam secara mudah dikerjakan. Allahumma ta'ala. Maka hormatilah Rasulullah. Kalau masing-masing muslimin kembali kepada bimbingan agamanya yang asli, bersumber dari kitab Allah, dari sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, memahaminya dengan pemahaman generasi yang terbaik umat ini dari kalangan para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan para ulama-ulama yang setelahnya, dengan tanpa ada penambahan dan pengurangan, persis seperti tentunya Rasulullah SAW, lakana yasira, akan mudah, akan ringan ya. Tidak ada yang susah, tidak ada yang berat. Yang bikin berat adat istiadat masyarakat dimasuk-masukkan dalam perkara agama, kebid'ahan-kebid'ahan dimunculkan dalam perkara agama, kemudian istihsanat, anggapan-anggapan baik berbagai macam orang dimasukkan dalam perkara agama. Ini yang bikin berat. Allahumma musta'an wala hawla wa quwwata illa billah. Maka kembalilah kepada Islam yang benar, berpeganglah kepada Islam yang benar, maka kamu akan mendapat kemudahan-kemudahan padanya. Wahala yakni insyaAllah. Ada pembahasan yang lain akan kita teruskan pada pertemuan yang berikutnya. Subhanallah wa bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta